Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang telah kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat menerima pengaduan dari sebahagian para sahabat beliau radhiyallahu anhum, para sahabat yang sebagian dari mereka adalah al-fuqara dalam keadaan ketidakmampuan secara finansial. Ketika menerima pengaduan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Hingga akhir daripada hadis ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatunya bagi kalian bisa dijadikan sebagai sedekah? Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam upaya untuk memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dengan apa yang diadukan oleh sebahagian para sahabat beliau yang dalam keadaan fakir. Maka beliau pun memerinci solusi tersebut dengan menyebutkan perkara-perkara yang semuanya itu bisa dijadikan sebagai sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha khairun kathirun kalimatun yasiratun wa hiya sadaqat. Dengan penyebutan-penyebutan bahwasannya bertasbih itu adalah sedekah, bertakbir itu adalah sedekah, bertahmid itu adalah sedekah, bertahlil itu adalah sedekah, ini adalah kebaikan yang banyak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beberapa kalimat yang mudah, yang semuanya itu merupakan sedekah. Wala takhsaru syai'an minal mal, tidak mengurangi sedikit pun dari harta kekayaan. Tasbihatin an taqul subhanallah, takbiratin an taqul Allahu akbar, tahmidatin an taqul alhamdulillah, tahlilatin an taqul la ilaha illallah. Kullu wahidatin sadaqah. Setiap masing-masing ucapan zikir itu adalah sedekah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Al ma'ruf huwa at-ta'ah wal khair. Al amru bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu adalah sedekah. Apakah al ma'ruf itu? Al ma'ruf kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, huwa at-ta'atu wal khairu. Yang dimaksud al ma'ruf adalah ketaatan dan kebaikan. Kenapa dikatakan ma'ruf? Sumia ma'rufan li'annal fitra as-salimah ta'rifuhu. Karena sesungguhnya fitrah yang selamat pasti mengenalnya. Pasti mengenalnya. Artinya pasti dia mengetahuinya. Maka dikatakan ma'rufan. Maka dikatakan al-ma'ruf. Karena fitrah yang selamat, fitrah yang bersih, ya, belum terkontaminasi oleh berbagai, ya, debu-debu, ya, pemikiran atau pemahaman, ya, yang menyelisihi syariat Islam, maka fitrah yang salimah itu ta'rifuhu, ia akan mengenalnya. Kemudian lawan daripada al-ma'ruf, ya, wa nahyun an munkarin sadaqah, mencegah orang berbuat kemungkaran itu pun sadaqah. Apa yang dimaksud dengan al-munkar? Kullu ma'siyatin lillahi fahiya munkarun. Ya, segala sesuatu, ya, maksiat, segala bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya munkarun, maka itulah kemungkaran. Kenapa dikatakan munkar? Summiya munkaran, disebut munkar, li'anna nufus awil fitrah as-salimah tunkiruhu. Karena jiwa atau fitrah yang selamat, yang bersih, yang jernih, itu akan mengingkarinya. Diingkari oleh fitrah yang selamat. Seperti apa? Seperti misalnya, ya, membunuh itu adalah kemungkaran. Kenapa? Orang yang memiliki fitrah, ya, yang bersih, yang jernih, meskipun dia misalnya belum pernah mengenyam pendidikan, belum pernah taklim, pasti akan mengatakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, ya, itu adalah sesuatu yang mungkar. Sebagaimana pula orang mengetahui rokok itu adalah sesuatu yang merusak. Ya. Rokok itu adalah sesuatu yang merusak. Ya. Dan itu ketika ada orang yang merokok, pasti orang mengingkari. Itu adalah perbuatan tidak baik. Ya. Tidak hanya ahli kesehatan saja. Orang-orang umum pun akan mengatakan rokok itu tidak baik. Tetapi itu tadi, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu mendorong dia untuk terus melakukan perbuatan tidak baik, perbuatan mungkar tersebut. Ya. Minuman keras, mabuk, ya, fitrah manusia yang bersih, yang jernih akan mengatakan itu adalah perbuatan buruk. Ya. Ia mengingkari perbuatan tersebut, tidak baik. Berbeda misalnya ketika ada seseorang menolong orang yang lemah, maka orang akan mengatakan itu adalah perbuatan ma'ruf. Kenapa dikatakan perbuatan ma'ruf? Karena fitrah yang salimah itu pasti akan mengatakan itu baik. Ya. Itu baik. Ya. Nah, baik dia itu orang yang sudah taklim atau belum taklim, ya, akan mengatakan bahwasannya membantu orang yang lemah adalah kebaikan. Dan itu adalah ma'ruf. Fitrah manusia itu akan mengakui bahwasannya membantu yang lemah itu adalah kebaikan. Maka dikatakan ma'ruf. Maka dikatakan sebagai perbuatan yang ma'ruf. Karena memang fitrah yang bersih ini akan mengatakan itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Ya. Nah, ini terkait dengan al-ma'ruf dan terkait dengan al-munkar. Ya. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal-amru bil-ma'ruf wa nahyu anil munkar amruhuma 'azimun fil Islam. Ya, perkara memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, itu adalah dua perkara yang sangat agung di dalam Islam. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan bagi manusia dalam rangka untuk ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Diperintah kalian untuk memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Ini adalah bentuk al-khair. Ini adalah bentuk kebaikan. Dan semua itu adalah bentuk keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Ketika seseorang mampu untuk bisa melaksanakannya, tentunya atas kemampuan masing-masing. Dan Islam sendiri memerintahkan masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ya. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, fal yughayyirhu biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, apabila memang tidak mampu dengan lisannya. Ya. Apabila tidak mampu pula, fa illam yastati fa biqalbih, tidak mampu pula maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, maka yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi dalil, fadalla ala annahu la yu'dharu ahadun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka dalil hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada yang diberi udzur seorang pun dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ini. Lakin kullu bihasabi ma yastati', akan tetapi setiap orang itu tergantung dari kemampuannya. Falladhi lahu sultatun yunkiru biyadih, Maka seseorang yang memiliki kekuasaan, ia mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya. Wa yughayyirul munkara wa yuziluhu biyadih. Dia merubah kemungkaran itu, mengubahnya kemungkaran itu, dan menghilangkannya dengan kekuasaan yang ia miliki, dengan tangannya. Walladzi laisa lahu sultatun. Manakala seseorang tidak memiliki kekuasaan, yunkiru bilisanih, maka ia mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Wa yansahu wa ya'idu wa yudzakkiru wa yadullu 'alal khairi bilisanih. Dia berusaha dengan lisannya menjelaskan, menasehati, memberikan tausiah, membimbing, mengarahkan, mengingatkan, memberikan arahan, petunjuk, alal khair, kepada kebaikan, bilisanih, dengan lisannya. Maka seseorang yang mampu dengan lisannya, ia gunakan lisan itu untuk melakukan proses mengingkari kemungkaran, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Walladzi la yastati'u bilisani yunkiru biqalbih. Kalau orang itu tidak mampu dengan lisannya, maka ia ingkari dengan hatinya. Jadi urutannya bertingkat. Ada memang wilayah ingkarul mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada wilayah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan itu adalah wewenangnya. Ada pula yang memang seseorang mampu melakukan ingkarul mungkar atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, dengan memberikan nasihat di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar, sehingga orang kemudian tidak terperosok kepada kemungkaran, tetapi orang itu justru melakukan perkara yang ma'ruf. Mati. Ya. Maka fala ahada ya'jazu an inkaril munkari biqalbi abadan. Tidak ada seorang pun yang lemah dalam mengingkari kemungkaran dengan hatinya selamanya. Qad ya'jazu 'anil lisan wa ya'jazu 'anil yad. Bisa saja seseorang itu lemah mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Bisa saja dia tidak punya ilmu, dia tidak bisa berbicara, kemampuan lisannya, verbalnya sangat terbatas misalnya. Bisa saja dia memiliki kelemahan. Atau dia lemah mengingkari kemungkaran dengan tangannya, kekuasaannya, karena dia memang bukan penguasa, hanya rakyat biasa. Qala lakin la ahada ya'jazu 'anil inkari bil qalbi. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang merasa lemah mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Artinya setiap orang bisa mengingkari kemungkaran itu minimal dengan hatinya. Minimal dengan hatinya. Wa idza ankartal munkara biqalbika. Apabila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, fa innaka ta'tazilu ahlal munkar, maka engkau harus menghindar. Menghindar dari orang yang berbuat mungkar. Wa mawatinal munkar, dari tempat-tempat kemungkaran. wa tabta'idu anha, dan harus menjauhinya. Jadi bentuk seseorang mengingkari kemungkaran dengan hati, wujudnya apa? Wujudnya ia menjauh dari pelaku kemungkaran itu. Wujudnya ia menghindar dari tempat kemungkaran itu. Wujudnya ia menjauh dari aktivitas-aktivitas yang di situ ada kemungkaran. Qala fala tajlis fiha wa tusyarikhum fi munkarihim. Maka dia tidak boleh duduk, tidak boleh bersama dengan orang yang melakukan kemungkaran atau adanya kemungkaran tersebut. Dia tidak boleh bersama di situ, duduk di situ, ya, di tempat kemungkaran itu, duduk-duduk bersama orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Watakul, meskipun engkau mengatakan ana munkiru biqalbi, saya sudah mengingkari dengan hati. Hadza la yakfi, yang demikian ini tidak cukup. Balla budda antabta'ida 'anil munkar wa ahlihi wa la tukhalit ahlal munkar. Maka harus engkau menjauhi kemungkaran dan menjauhi pelaku kemungkaran. Wa la tukhalit, jangan bersama, bergaul dengan ahlal munkar. Illa kecuali idza kunta tastati'ul islah, kecuali jika engkau mampu untuk memperbaiki kemungkaran itu. Fa idza kunta la tastati' al islah ibta'id, apabila engkau tidak mampu untuk mengubah kemungkaran dengan mengubah menjadi sesuatu yang islah, yang baik, ya, ibta'id, maka menjauhlah. Menjauh dari dia. Wa anjin nafsak, maka selamatkan dirimu. Ini sebenarnya prinsip, prinsip beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini disebutkan illa idza kunta tastati'ul al-islah, kecuali engkau bisa memperbaikinya. Ya tentunya kita harus bisa mengukur kira-kira kita mampu atau tidak. Ya. Ada orang hizbi didatangi juga, ternyata ilmunya masih cetek, ya ditelan mentah-mentah. Ya. Dipukul KO. Ya. Ya. Akhirnya berubah. Iya ya. Bener dia. Sudah dalam sekejap berubah. Na'udzubillah. Ini inginnya merubah kemungkaran. Inginnya melakukan perubahan kemungkaran. Ingin menyampaikan yang ma'ruf. Ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak melihat kapasitas dirinya. Tidak melihat keadaan dirinya, kemampuan dirinya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, al bud'u ma'nahu al faraj. Fi bud'i ahadikum sadaqah, kalau diartikan secara letter luck, di dalam al-faraj, di dalam kelamin kalian itu ada sedekah. Itu pengertian letter luck-nya. Wal muradu, yang dimaksud adalah hunna qada'us syahwat. Seseorang melampiaskan nafsu biologisnya. Seseorang melampiaskan syahwatnya. Fal insanu fihi gharizatu syahwat, maka pada diri manusia itu ada insting syahwat. ketertarikan kepada lawan jenis. Ja'alahallahu fi dhukuri wal inath min bani Adam wa ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan gharizah syahwat tersebut pada diri laki-laki dan pada diri wanita. Dari keturunan bani Adam, dari keturunan manusia. Dalam rangka apa? Imtihanan li bani Adam wa aidan li maslahatin. Adanya gharizah syahwat ini, gharizatus syahwah ini, ini satu sisi adalah bentuk ujian, satu sisi adalah bentuk bisa mendatangkan maslahat, kebaikan. Apa maslahatnya? Wahia baqaun nasli wa naw'il insani. Yaitu akan melahirkan keturunan yang akan meneruskan macam-macam jenis-jenis dari manusia. Nah, wa hadhihi syahwatu khatiratun 'alal insan. Sementara di sisi yang lain, syahwat ini bisa membahayakan pada diri manusia. Aina yasrifuha? Kemana syahwat ini harus disalurkan? Wa aina yatakhallasu minha? Dan bagaimana pula menjadikan syahwat ini terjaga, bisa terlampiaskan secara baik, secara bersih. Ja'alallahu lahu masrifan syarifan muntajan yad'u fihi syahwatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan baginya tempat menyalurkan syahwat, kemuliaan dan keselamatan dengan meletakkan syahwat itu pada tempatnya. Bi'an khalaqal zaujan, maka diciptakanlah berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menciptakan bagi kalian, dari diri kalian, pasangan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk meletakkan syahwat itu sendiri, menyalurkan syahwat itu sendiri. Zawzat minan nisa yada'u fiha zawju syahwata. Para istri dari kalangan wanita, ia menempatkan syahwatnya pada pasangannya, pada suaminya. Nah, ini oleh Islam diatur, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melakukan aksi-aksi kebebasan yang kebebasan tersebut kemudian bebas tanpa batas hubungan laki-laki dan perempuan. Idul hub. Apa itu idul hub? Hari raya cinta kasih. Valentine's Day. Hari ini. Hari ini kan? Oh, kemarin. Hafal ya? Anda belum gak hafal. Dikira jadi konsepsi Valentine's Day itu kan mencurahkan kasih sayang sebebas-bebasnya, dengan kata lain melampiaskan syahwat kepada orang-orang yang bukan bukan selayaknya, tidak patut, ketika tidak diikat dengan cara yang sah. Yang lebih repot lagi pakai dalil-dalil lagi. Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai yang di atas sana. Kan gitu ya? Masa Valentine pakai dalil-dalil begitu? Na'udzubillah. Ya. Biar kelihatan islami kali. Ya. Kan sekarang serba islami. Ya. Pacaran islami. Akhirnya Valentine islami juga. Na'udzubillah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh bagaimana ya, orang-orang yang liberal, ya, orang-orang liberal dari mulai yang sifatnya ilmiah sampai yang sifatnya urakan, ya, mencoba untuk melampiaskan pemahaman-pemahaman free sex-nya, seks bebasnya ini dengan berbagai macam cara. Yang ilmiahnya dibikin tesis S3 doktor, iya kan? Pernah? Pernah dengar enggak? Hah? Di mana itu? Hah? Jogja apa Solo? Solo itu. Di Jogja ya? Betul Jogja. S3-nya di Jogja. Di sebuah perguruan tinggi yang di situ ada label Islamnya. Ya, jadi membolehkan melakukan seks bebas. Ini tesis doktor loh. Ini tesis doktor. Ya. Nah. Jadi bagaimana memformulasikan kebebasan seks ini dari mulai yang sok ilmiah karena tesis S3 sampai yang urakan. Ya. Ya. Ini sudah mereka melakukan hal yang demikian. Maka Islam ya, Islam menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dan pada upaya untuk mencurahkan syahwat kepada sesuatu yang halal itu adalah bagian dari shadaqah. Konsepsi Islam demikian. Ya. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka jadikanlah pasangan hidup kita itu adalah pasangan yang sah sesuai dengan syar'i. Ya. Maka kita akan bisa menunaikan apa yang menjadi ya, kewajiban kita dan itu dihitung sebagai sedekah. Tidak sebagaimana ya, orang-orang kafir yang melegalkan kebebasan melampiaskan syahwatnya. Atau ya, di kutub yang ekstrim satu lagi, justru menahan diri untuk tidak menyalurkan syahwatnya. Ada? Yang satu bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ikatan pernikahan dan lain sebagainya pun. Yang satu lagi, malah bahasa orang Jawa Solo diempet. Tidak disalurkan. Siapa mereka? Tokoh-tokoh agama tertentu yang hidup melajang. Atau para biarawati yang tidak mau menikah. Ya kan? Dua kutub ekstrim. Dua kutub ekstrim. Ada yang anti, ada yang sebebas-bebasnya. Islam, tengah-tengah. Kalau mau menyalurkan, sahkan dulu. Kan begitu? Wasat Islam itu, pertengahan. Tidak menahan, tidak juga membebaskan sebebas-bebasnya, tapi ada aturannya, begitu. Nah itu Islam, ya. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga ya, ketika seseorang menyalurkan syahwatnya dan itu semua ya, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada jalur yang benar, pada pasangan yang sah, maka itu adalah merupakan bentuk sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat, ayyati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pernyataan para sahabat tadi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun. Ketika para sahabat mengatakan, apakah apabila kami melampiaskan syahwatnya kepada disalurkan syahwatnya itu, apakah akan mendapatkan pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian kalau syahwat itu disalurkan kepada yang haram? Akana 'alaihi fiha wizrun, apakah yang demikian ini akan menimbulkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, maka demikian pula apabila syahwat itu disalurkan kepada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Jadi sedemikian banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa ditempuh oleh seorang muslim, maka tidak ada lagi kata kemudian untuk mengatakan saya tidak bisa berbuat ini dan itu, padahal pintu-pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Nah, tinggal kita, apakah kita mau melakukan yang demikian itu ataukah tidak, maka kembalinya adalah kepada niat kita, azam kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, bertekad bulat, maka selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana adalah seorang, ada pertanyaan. Ana adalah seorang yang sangat, ana seorang pemuda yang sangat membutuhkan nasihat. Ketika pertama kali mengenal dakwah salaf, ana sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan beramal. Namun setelah sekian lama, semangat menurun, semangat menuntut ilmu, ana terkadang menurun. Dan yang lebih parahnya lagi, semangat untuk beramal menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, ana minta nasihat. Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Wa antum jazakumullahu khaira wa fiikum barakallahu. Iya. Yang pertama, nasihat ana adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kedua, nasihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah engkau kepada sesuatu yang bisa memberi manfaat pada dirimu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah lemah. Nasihat ini artinya kita diperintah untuk terus bersemangat. Bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk beramal. Bagaimana menjaga ini? Dengan cara banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hidup di tengah lingkungan yang baik. Bi'ah lingkungan itu sangat memengaruhi. Karenanya sering bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kadang kita mungkin jauh dari ikhwah ataupun dari yang lainnya. Maka

Jadi tidak perlu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhana saja sudah walimah. Beberapa orang diundang, potong satu kambing kalau memang tidak mampu. Tidak perlu takalluf memaksakan diri. Gitu. Insyaallah kalau seekor kambing adalah ikhwah yang bersedia, ya nanti tak belikan satu ekor kambing. Insyaallah ada. Tinggal sekarang siapa yang mau dilamar, kan gitu. Iya kan? Nah. Masih banyak yang belum nikah? Hah? Masih banyak? Ya? Masih yang bujang-bujang? Masih banyak ya? Wah, berarti Bandung stoknya banyak ini. Insyaallah lah mudah lah untuk nikah itu. Sudah? Cukup? Waduh, saya sudah diperingatkan ini. Ya, gak apa-apa. Sekali-kali Ustaz diperingatkan gak apa-apa. Khair insyaallah. Taib, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.